بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال رضي الله عنه: الصوفية المحققون زادوا ثلاثة أركان للصلاة فوق الذي يذكرونها أهل الفقه، وهي الخشوع والتدبر والخضوع والإخلاص، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآن تجد الإنسان يجيء للصلاة وقلبه معلق بدنياه أو ببيعه وشراه، أنساه ما درى كم صلى ولا أي سورة قرأها الإمام في الصلاة ولا استحضر معاني الفاتحة والسورة، كأنه ما هو داري أنه بين يدي علام الغيوب أو يخاطب من شو الغفلة عمت والعياذ بالله وتملكت الأفئدة. ما مثل ذلك إلا مثل من طرح الخمر والعياذ بالله وسط صندوق المصحف. السورة صلاة وهي مشحونة بالخبائث، ماشي نية وهي روح الصلاة. الله يخلصنا من أسر النفس. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل تشيب عارضاه ما تقبل له صلاة، من يوم يبلغ 15 سنة إلى 60 سنة ما تقبل له صلاة صحيحة، كل ذلك من عدم الخشوع في الصلاة. من يوم يدخل المسجد وهو يودي يفر، ما هو داري متى تقام الصلاة، بيتخارج منها كما الدين. وهذا أمر عظيم، لا سيما علينا معشر العلماء والمترسمين بطلب العلم، عظيم الخطر. وأما العامة إذ هم يفرحون بالصلاة الخفيفة، فلان صلاته خفيفة، وأما فلان والعياذ بالله صلاته ثقيلة. هذا والعفو منكم إن طولنا عليكم المجلس. بضائع تعرض ما تقوم بقيمة، لكن أين المشتري لها؟ ما بيحصلها إلا الموفق، ومن صد عنا حسبه البين والقلاء، ومن فاتنا يكفيه أن نفوته. طال المجلس لكن لا بأس، فيه نفع للناس ظاهر وباطن خاص وعام. وقال الله عنه وكان الله عنه يقول: خذوا البادر من كلامي، شوها تخرط مؤيدة نصيحة وفيها صالح لكم وفوائد كثيرة. قلت: وقد جربنا ذلك مرارا، فصار الأمر كما قال رضي الله عنه. dikatakan orang-orang sufi, orang-orang yang ahli hakikah, mereka menambahi di antara rukun-rukun salat ditambahi 3 rukun lagi. Pertama yaitu tambahan rukunnya khusyuk dan khudur, khusyuk dan tadabbur. Khusyuk anggota badannya khusyuk, enggak banyak gerak. Kepalanya enggak nolan-noleh. Pandangannya fokus. Wa tadabbur dan pikirannya memahami, merenungi arti-arti bacaan. Kedua, khudur terhadap Tuhannya, benar-benar patuh, benar-benar hatinya bergantung dengan Tuhannya. Yang ketiga, ikhlas, tidak ada tendensi atau harapan kecuali pahala dari Tuhan dan ridha Tuhannya. Ini semuanya mereka menambah ini dengan dasar ayat Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tadi itu mendekati sholat, dalam arti melaksanakan sholat, sedangkan kamu dalam keadaan masih mabuk, sehingga kamu benar-benar mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dikatakan oleh ulama, mabuk di sini ada 2 arti sukara ini. Pertama, mabuk dari minum khamer, udah jelas enggak sah sholatnya orang yang mabuk karena minum khamer. Kedua, mabuk karena cinta dunia, sehingga ketika dia melaksanakan sholat, hatinya mikir urusan dunia, jual belinya yang dipikir. Akhirnya dia enggak tahu apa yang ia baca. Suratul Fatihah yang ia baca enggak direnungi, tasbih enggak direnungi, bahkan berapa rakaat sholatnya dia pun lupa. Dia tidak paham imam baca surat apa, enggak ngerti. Kenapa? Pikirannya larut dengan dunia. Seakan-akan dia tidak paham lagi bahwa dia di hadapan siapa ketika melaksanakan sholat itu. Dia munajat kepada siapa, dia enggak paham. Inilah tanda lupa jika telah menguasai hati. Hati sudah dikuasai oleh dunia, lupa. Hatta di muka Tuhannya pun dia enggak sadar. Orang yang sholatnya demikian ini sama dengan orang yang menaruh khomer tapi dalam peti mushaf. Mushaf itu dulu itu ada petinya, kotaknya begitu. Kotaknya kotak mushaf, isinya isi khomer. Artinya zahirnya aja gambarannya sholat, tapi isinya dunia. Bahkan kadang-kadang isinya perempuan, isinya negatif, hal-hal yang tidak benar. Karena itu khusyuk ini, niat yang baik itu, ikhlas itu adalah ruhnya sholat. Dan kita sudah menjadi tawanan nafsu kita. Sampai-sampai di hadapan Tuhan pun nafsu yang tampil, yang tampak. Kita menjadi tawanan cinta dunia, sampai-sampai ketika munajat dengan Tuhan pun dunia yang ada dalam pikirannya. Mudah-mudahan kita dilepaskan daripada belenggu dunia dan nafsu ini. Rasulullah bersabda, Ar-rajulu tashibu aridahu ma tuqbal lahu salah. Ada beberapa orang udah jenggot dan jambangnya ini udah putih, artinya udah tua, tapi satu sholat pun enggak diterima oleh Allah. Sholat mulai dia kecil udah sholat sampai tua, tapi satu sholat pun enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai umur 15 tahun sampai 60 tahun, enggak ada sholat yang sahihah yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena enggak khusyuk di dalam sholatnya. Masuk masjid, baru masuk masjid. Pengin keluar udah. Baru masuk, udah pengin cepat keluar. Sholat dianggap beban seperti utang, cepet-cepetan aja, cepet bayar biar nggak kepikiran. Dianggap utang sholat itu, udah melaksanakan sholat udah selesai begitu. Dia nggak paham bahwa di sholat itu adalah sir yang luar biasa, hubungan antara dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak layak bagi orang awam, apalagi bagi ulama. Apalagi bagi santri. Kalau orang awam sih ya enggak layak sebenarnya, tapi masih pantas lah begitu, karena orang awam ini ingin segalanya itu cepat. Kalau urusan sholat, dia pilih sholat yang paling ringan di mana? Oh, masjid sana, sholatnya cepat, langkat dah. Masjid sana, na'udzubillah, panjang sholatnya. Sholat panjang, na'udzubillah. Kemudian beliau berkata, aku mohon maaf karena aku udah terlalu lama membuat majelis ini. Tapi yang jelas yang diucapkan yang diterangkan itu adalah ibarat barang dagangan yang mahal. Tergantung kamu mau mengambil apa enggak. Mutiara-mutiara ilmu itu adalah mahal. Yang mau mengambilnya itu adalah orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dibilang orang kalau enggak senang dengan orang yang soleh, udah jauh dari mereka itu satu kerugian yang luar biasa. Yang udah ketinggalan dari mereka, ya ketinggalan daripada keuntungan-keuntungan yang dari mereka. Nasihatnya mereka, memandang mereka, ilmunya mereka akan ketinggalan dia. Kehilangan besar dia. Karena itu manfaatkan jika ketemu dengan orang soleh untuk kumpul mendengarkan nasihatnya mereka. Man sadda anna hasbuhul bain wal gila wa man fatana yakfihi anna nafutuhu. Enggak ada manfaat, enggak ada masalah majlis agak panjang dikit, tapi yang jelas tambah manfaatnya, tambah kebaikannya, baik yang zahir maupun yang batin. Ini adalah satu gambaran bagi kita. Sholat itu hal yang istimewa sebenarnya. Kalau kamu diizinkan untuk ketemu sama presiden, kamu siapkan semuanya, pakaiannya gimana yang rapi, pakai minyak wangi, kemudian kalau perlu di kaca itu berjam-jam, panggil tukang cukur, komplit semuanya. Kenapa? Mau bertemu dengan presiden, bahkan tukang foto udah disiapkan, mulai miring, mesem, serius, semuanya difoto, semuanya salaman difoto, jalan bersama difoto, saking bangganya. Kenapa? Saat itu dia dekat dengan presiden. Untuk itu dipajang di rumahnya, digantung penuh dindingnya dengan gambar-gambarnya dengan presiden. Gimana ketika kamu dekat dengan Tuhan kamu? Tidakkah kamu persiapkan? Sholat adalah paling kamu itu dekat dengan Tuhan kamu. Udahkah kamu persiapkan? Tapi perlu kamu ketahui bahwa Allah tidak memandang pakaian kamu, bentuk lahir kamu, hati kamu. Udah dipersiapkan gak hatinya? Dibagusi sebelum bertemu dengan Tuhannya. Diminyai hatinya, diisi dengan akhlakul karimah, dihilangkan itu penyakit-penyakit hatinya. Datang ketemu dengan presiden, bau sampah. Kotor semuanya. Jangan ketemu, masuk istana diusir kamu. Kenapa tidak menghargai? Mau menghadap kepada Tuhan, bawa hati yang penuh dengan cinta dunia. Bawa hati yang penuh dengan hasud, dengan sombong. Ditolak oleh Tuhannya nantinya. Karena itu, kita harus paham. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita benar-benar harus mengosongkan hati kita daripada penyakit-penyakit. Menghadap kepada Tuhan dalam keadaan bersih. Faida faraghta fansab wa ila rabbika faraghab, wallahu alam.